Aiman. Mana? Lagi. Sudah dua minggu. Seminggu. Tidak apa. Tidak semangat namanya. Bil muhafazati silakan membaca. Barakallahu fiikum jami'an. Naam, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik, contoh yang baik. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yaumil akhir dan mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam ayat ini, khanahuddin a'azzani Allah wa iyyakum, sangat jelas bagi kita semuanya, yang menunjukkan harusnya kita menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa yang beliau lakukan itu merupakan perkara yang baik, sehingga mengikuti beliau adalah perkara yang baik. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala makna dari ayat Allah laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, dalam ayat yang lain itu. Naam, maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Makna ayat Allah tabaraka wa taala, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Maknanya ada dua, kata beliau. Makna yang pertama adalah huwa anna kullama yaf'aluhu fahuwa hasan. Bahwasanya semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah baik. Semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baik. Enggak ada yang jelek dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fata'assi bihi hasan. Maka karena seluruh perbuatan Rasulullah itu baik, maka mencontoh beliau, meneladani beliau itu perkara yang baik. Saya ulangi. Makna ayat ini yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya semua perbuatan Rasulullah SAW itu baik. Maka karena perbuatan Rasul semuanya baik, meniru perbuatan tersebut atau meniru Rasulullah SAW tentunya perkara yang baik. Ini berbeda ya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan selain Rasulullah SAW. Tidak semua perbuatannya itu baik. Maka kalau selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya orang tua kita ataupun guru kita, ustaz kita, mudarris kita dan seterusnya, nah tidak semua perbuatannya itu baik. Ada saja tentunya kekurangan-kekurangan. Ada saja kekurangan-kekurangan yang itu merupakan sifat tabiat manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Kata Rasulullah SAW, setiap bani Adam itu banyak berbuat salah. Maka dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa kesalahan adalah yang banyak bertaubat. Adapun Rasulullah SAW semua perbuatannya baik, maka meniru Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena memang seluruh perbuatannya adalah baik. Adapun selain Rasulullah SAW, maka kita menirunya, meniru orang tersebut pada perkara-perkara yang baik. Adapun para perkara-perkara yang jelek, yang dia salah padanya, maka kita tidak nata'assabih, tidak meneladani orang tersebut. Inilah makna apa yang disebutkan oleh para salaf. Naam, mereka mengungkapkan dengan makna-makna yang mirip. Ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum, ketika mereka mengatakan kullu qaulin, setiap ucapan, kata mereka, kata salaf, yuqbalu wa yurad, bisa diterima, bisa ditolak. Setiap pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahiba hadzal qubur. Illa sahiba hadzal qabr. Kecuali ucapan pemilik kubur ini, yakni ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya baik. Dalilnya apa? Kemarin ayat yang disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Sementara kita terkadang berbicara sesuai dengan selera hawa nafsu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa, akan tetapi yang dia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Adapun sekali lagi, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semua perbuatannya baik, maka kita menirunya pada perkara-perkara yang baik saja. Walaupun tentunya secara umum menilai manusia itu baik atau jelek, nam menilai manusia itu baik atau jelek adalah dari sisi mana dominan orang tersebut. Saya ulangi, karena memang manusia itu enggak maksum, maka menilai orang ini baik ataupun jelek itu dari sisi apa? Dominannya yang mana? Lebih banyaknya kebaikan atau kejelekan. Dan tentunya tergantung dengan kadar besarnya kebaikan dan juga kejelekan tersebut. Al-muhim, sekali lagi, kalau selain Rasulullah SAW, maka kita meniru perkara-perkara yang baik dari orang tersebut. Adapun yang jeleknya, maka kita tidak menirunya. Karena yang maksum tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Makna dari ayat ini adalah bahwasanya semua perbuatan Rasul adalah baik. Maka karena seluruh perbuatannya baik, menirunya, mencontohnya tentunya perkara yang baik. Nah, berbeda dengan orang yang perbuatannya jelek, maka menirunya berarti perbuatan yang jelek. Nah, orang yang perbuatannya jelek, maka menirunya tentunya perkara yang jelek. Atsani, yang kedua, makna ayat ini kata beliau, annana ma'murun bi anna ta'assa bihi uswatan hasanah. Bahwasanya kita diperintahkan untuk meneladani beliau sebagai suri teladan yang baik. Kita diperintahkan untuk mencontoh beliau, meneladani beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan yang baik. Berarti tentunya perkara yang makna yang kedua ini lebih dalam, lebih ditekankan, lebih ditekankan. Ketika beliau mengatakan kita diperintahkan untuk meniru beliau, mencontoh beliau sebagai teladan yang baik. Kata beliau, maknanya kita diperintahkan untuk meniru beliau sebagai teladan yang baik. La nazidu ala ma syara'a wa la nanqusu anhu. Kita tidak menambahi apa yang telah beliau syariatkan dan tidak mengurangi dari apa yang telah beliau syariatkan. Tentunya disyariatkan Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Kita diperintahkan untuk mencontoh beliau, maknanya kita tidak menambahi apa yang telah diperbuat oleh beliau dan tidak mengurangi. Li'anna ziyadata awin naqas diddul hasan. Dikarenakan Menambahi atau mengurangi itu lawan dari bagus. Nah, sesuatu yang bagus itu adalah tidak lebih, tidak kurang. Sahih. Nah, perkara yang bagus itu adalah apa? Sesuatu yang tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang. Nah, perkaranya adalah yang sedang. Nah, dalam hal ini adalah apa yang disyariatkan, apa yang telah dicontohkan, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW pas. Nah, kita mencontohnya, kita menirunya, jangan kita menambahi, jangan kita mengurangi. Dikarenakan kalau menambahi maka bukan lagi baik, menjadi jelek. Kalau mengurangi maka dia perkara yang jelek. Maka diperhatikan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita diperintahkan untuk mencontoh beliau, maka jangan menambahi syariat Allah tabaraka wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan menguranginya. Dikarenakan kalau menambahi syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mengurangi berarti biddal hasan, lawan dari baik, jelek. Sebagaimana perkara-perkara yang ada kalau terlalu berlebihan itu jelek, kurang pun itu jelek. Nah, begitulah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyimpang dari jalannya Islam, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua. Nah, sebab manusia menyimpang dari ajaran Islam, sebab manusia menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam, ada dua, yaitu apa yang disebut dengan ifrat, apa yang disebut dengan ifrat terlalu berlebihan. Nah, kemudian yang kedua tafriq, kurang, berkurang-kurangan. Nah, kalau mau contoh gampangnya, bentuk tafriq kurang terhadap ajaran Rasulullah SAW adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir jahiliyah yang menolak dakwah Rasulullah SAW, jelas mereka melakukan apa? Tafriq, kurang dalam memenuhi hak Rasulullah SAW. Itu jelas. Nah, belum kita masuk pada masalah-masalah ibadah, permasalahan prinsip percaya, beriman kepada Rasulullah SAW, ada manusia yang tafriq, yaitu apa? Kurang dalam menyikapi Rasulullah SAW, yaitu mendustakan Nabi kita Muhammad SAW. Gak percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ada yang berlebihan, beriman sampai berlebihan. Nah, beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau nabi-nabi terdahulu beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, dan seterusnya. Tetapi sampai berlebihan atau apa tadi? Ifrat, berlebihan sampai memuliakan Nabi dan meletakkannya sebagaimana derajat Allah tabaraka wa ta'ala, sampai menempatkannya pada posisi yang bukan lagi posisinya, yang itu merupakan haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti apa? Orang-orang yang beriman plus apa? Meminta-minta kepada Rasul. Nah, meminta-minta kepada Rasul, kalau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sampai menjadikan Rasul itu anak Tuhan. Itu namanya ifrat atau tafrit. Ifrat, berlebihan. Kalau tafrit, enggak beriman. Tidak beriman. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau dalam masalah ibadah-ibadah, ini dalam, kalau tadi kan antara kafir dan mukmin. Nah, orang sampai pada tingkatan kafir, ifrat dan tafrit, menyimpang sampai pada tingkatan kafir. Ya, sekarang dalam amalan-amalan ibadah yang mereka ataupun manusia telah masuk ke dalam Islam, bukan lagi pada kekufuran. Nah, juga banyak yang menyimpang, yang sesat dari sisi apa? Ifrat dan juga tafrit, terlalu berlebihan dan terlalu Kurangan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kurang dalam syariat Allah, dalam contoh mencontoh Rasulullah SAW, misalnya apa? Syariat Islam ini memerintahkan untuk sholat. Bentuk tafriqnya adalah banyak manusia yang menyimpang, yang sesat, yang atau berbuat maksiat dengan dia tidak mengerjakan sholat. Bisa dipahami ya? Puasa diperintahkan, dia enggak puasa. Itu namanya tafriq. Menyimpang, salah, nah keliru dalam keadaan apa? Kurang dalam memenuhi ajaran Rasulullah SAW. Yang berlebihan adalah apa? Saking semangatnya beribadah kepada Allah, sholat misalnya, puasa sebagai contoh, tetapi sampai berlebihan. Yaitu apa? Dengan menambah-nambahi perkara-perkara sholat tersebut. Mengada-ngadakan kebid'ahan-kebid'ahan di dalam ibadah. Mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat, bukan enggak mengerjakan, tetapi sampai berlebihan, sampai keluar dari contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga difahami ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga semua pihak yang salah, yang menyimpang, yang keliru itu enggak lepas dari dua perkara ini. Bisa ifrat, bisa tafriq. Begitu juga golongan-golongan yang menyimpang dari jalannya ahli sunnah wal jamaah itu tersesat dari sisi ifrat, dari sisi tafriq. Nah, ada jabariyah, ada qadariyah. Nah, dalam masalah takdir, menyikapi takdir Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang sesat itu enggak lepas dari dua golongan, yaitu jabariyah 6 dan juga al-qadariyah. 6. Begitu juga dalam menyikapi pelaku-pelaku dosa besar. 6. Terpecah lagi menjadi dua golongan yang menyimpang, orang yang ifrat dan juga orang yang tafrit, yaitu orang-orang khawarij, masuk padanya al-mu'tazilah, begitu juga lawannya orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah. Selalu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang salah itu ada dua. Ada dua, bisa jadi kurang dalam melakukannya, bisa jadi berlebihan. Nah, sampai keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan itu sesatnya dari sisi apa? Ifrat atau tafrit? Dari sisi al-ifrat. Terlalu berlebihan mengerjakan ibadah tetapi melampaui batas yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, 6 salah itu, keliru itu tidak mesti kurang, tetapi apa? Berlebihan juga salah, keliru ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perlu diperhatikan. Selalu kesesatan itu enggak lepas dari sikap ifrat ataupun tafriyut. Naam. Walakinnana ma'muruna bi an nata'assa bihi wa kullu shay'in nata'assa bihi fihi fa innahu hasan. Maka semua perkara, akan tetapi semua kita diperintahkan untuk mencontoh beliau, dan segala perkara yang kita mencontoh beliau maka sungguhnya itu adalah baik. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, firman Allah tabaraka wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan di dalam ayat ini pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah disebutkan sifat orang-orang yang senang, yang meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah tabaraka wa taala, begitu juga mengharapkan hari akhir. Maknanya orang-orang yang ikhlas. Nah, orang-orang yang ikhlas mencari ridha Allah tabaraka wa taala, mencari pahala di sisi Allah tabaraka wa taala, mereka itulah yang akan mencontoh, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang yang riya, bukan orang-orang yang pengin dipuji, bukan orang-orang yang pengin disanjung, bukan orang-orang yang pingin masyhur, terkenal, bukan orang-orang yang pingin ditokohkan. Maksudnya ya, kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ada atau mungkin banyak orang-orang yang tahu harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu tidak boleh melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, menambah-nambahi dalam perkara agama ini. Cuma mereka bukanlah orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, tetapi yang mereka harapkan adalah pandangan manusia, pujian manusia, sehingga itu menghalangi manusia atau menghalangi mereka dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak atau sedikit yang seperti ini? Banyak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak yang sudah mengerti memang enggak ada sunnahnya, apalagi orang-orang yang sudah di Mekah, di Masjidil Haram, yang pernah ke sana, yang haji dan yang semisal, yang dia mengetahui, tahu memang enggak ada ini. Cuma ya gimana lagi, kalau saya meniru yang di sana, maksudnya bukan semata-mata di sana ya, jadi salah paham, bukan semata-mata meniru tempat di sana, tetapi karena memang itu yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kan bahasa orang awam itu seperti itu. Bahasa orang itu kan di sana, padahal kita tidak sama sekali apa meniru tempatnya. Karena di sana demikian, maka demikian, bukan demikian prinsip ahli sunnah. Paham enggak? Cuma kita memakai bahasa mereka di sana dikarenakan memang di sana banyak ataupun diterapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itunya, bukan karena tempatnya. Taruhlah memakai bahasa mereka karena memang di sana mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui, tetapi ketika pulang ke daerahnya, ke negaranya, ke kampungnya, mereka dengan terpaksa atau dengan senang hati tidak mau melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dikarenakan berbeda dengan kebanyakan manusia, berbeda dengan keadaan masyarakatnya, berbeda dengan kebanyakan orang, yang menyebabkan kalau dia mengamalkannya dia akan dikucilkan, nam tidak lagi ditokohkan. Itu namanya, itulah Allah mengatakan yang akan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Memang itu yang diharapkan, bukan pengin pujian dari banyak orang. Nah, kalau menginginkan pujian dari banyak orang, dia ya enggak akan melakukan. Berat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan kebanyakan manusia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting orang yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau, itu adalah orang-orang yang memang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Orang yang ikhlas mengharapkan pahala wajah Allah tabaraka wa taala. Nah, bukan mengharapkan wajah manusia menoleh kepadanya, bukan ingin disanjung dan seterusnya. Ingat aridhon nas, ucapan Al-Imam Syafi'i yang masyhur rahimahallahu taala, beliau mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia, mencari semua manusia senang kepadamu, itu sebuah tujuan yang enggak bakal tercapai. Kamu ingin menyenangkan pihak ini, pihak lain akan marah kepadamu, enggak setuju kepadamu. Begitulah seterusnya. Semua orang-orang yang mencari ridho manusia, pasti dia akan mendapatkan murka, marah dari orang lain. Maksudnya, ketika ridho manusia seluruhnya sesuatu yang enggak bakal tercapai, maka jangan mencari ridhonya manusia, tetapi carilah keridhaan Allah tabaraka wa taala. Ingat ya kisahnya siapa? Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Kisahnya Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ketika dia ingin mengikuti sunnah atau mengikuti masyarakatnya. Nah, sempat di awal-awal beliau ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah maju mundur. Nah, saya ini mengikuti ajaran Rasul yang akibatnya apa? Dikucilkan di masyarakat, dijauhi di masyarakat. Nah, Atau sebaliknya, mengikuti ajaran Rasul, mengikuti masyarakat, diterima di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak mengikuti Rasul. Yang itu artinya menantang murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu di awal-awal Al-Imam At-Tabari demikian. Kalau saya mengikuti Rasul, resikonya dijauhi, mungkin dibenci oleh manusia, tetapi mendapatkan ridhonya Allah. Tapi kalau mendapatkan ridho manusia, mungkin mereka senang sementara waktu. Senang sementara waktu di awal-awal saja senang, tetapi berarti menantang murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka akhirnya Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala memilih keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biarlah manusia, masyarakatnya enggak suka, enggak senang, tetapi yang penting dia mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tentunya tidak lama insyaallah ta'ala manusia pun akan senang. Tapi memang ujian pertama itu berat. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di sebuah tempat yang masih sendirian, masih sedikit, satu, dua, apalagi di situ enggak ada teman yang menguatkan, tidak ada seorang ustadz yang mengokohkan. Masya Allah belum lama ini, sepekan belum nyampe, Jumat yang kemarin, datang ke rumah orang yang baru mengenal sunnah. Kenapa ustadz, saya ini, semenjak saya mencoba mengamalkan sunnah ini, masyarakatnya jadi enggak senang sama saya. Orang tua saya jadi marah-marah sama saya. Ya, saya bilang, itu yang engkau hadap itu semuanya telah kita, banyak manusia yang mengalaminya. Enggak apa-apa, itu apa namanya bahasanya, gebrakan pertama saja. Yang penting kitanya sabar, kitanya tetap menjalankan agama ini, sunnah Rasulullah SAW. Dan ketika kita baru mengenal sunnah, belum banyak ilmunya, belum kokoh, jangan terlalu banyak membantah. Anda tekankan ini, karena banyak dulu teman-teman ataupun beberapa orang yang ketika baru semangat mengenal salaf, terlalu semangat membantah dalam posisi belum kuat ilmunya, belum kuat imannya. Akhirnya ketika ditentang oleh masyarakatnya, dia kalah. Maka yang demikian ini, maka terkhusus orang tua, ketika orang tua menentang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan terlalu banyak membantah dengan dalil-dalil ini dan itu. Orang tua itu enggak mau diajari, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Keumuman manusia, orang tua itu enggak mau kalau kita mengajari mereka. Ini yang disebutkan oleh para asatidah kita adalah apa? Hendaknya kita mendakwahi mereka dengan akhlak, dengan perilaku. Semakin mengenal salaf, mengenal sunnah ini, semakin berbakti kepada kedua orang tua. Nah, semakin tadinya enggak akrab dengan kedua orang tua, maka akrabilah. Nah, hormatilah. Yang tadinya jarang memberi sesuatu kepada orang tua, seringlah memberi. Nah, kita kan semangat kalau memberi anak kita kan, beri ini, beri itu dan seterusnya. Semangat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tetapi untuk orang tua ini semangat benda. Al-Faqih. Jujur saja, kita ini sekarang ada orang tua, ada anak kan. Mana yang sering kita kasih, orang tua atau anak? Hah? Masa enggak tahu? Ya anak, ikhlas, jujur saja yang paling sering diberi anak, yang tanpa banyak pertimbangan. Nah, beli ini orang tua minta. Sudah ngasih orang tua sekali dua kali merasa punya jasa besar. La ikhlas fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, dalam Adamul Mufrad, Al-Adamul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam. Dari Abu Burdah dari ayahnya bahwasanya dia pernah berada di sisi Ibu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah berada di sisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tiba-tiba, yakni ketika itu tawaf di Ka'bah. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Yaman yang dia tawaf sambil menggendong ibunya. Dia tawaf sambil apa? Menggendong ibunya. Nah, setelah itu ketika mendekat kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kira-kira apa yang saya lakukan? Tawaf menggendong ibunya. Tawaf. Kita belum pernah kan bawa ibu kita dari sini ke sana digendong. Orang ini mengatakan, apa saya telah menggendong ibu saya tawaf ini. Apakah saya dengan perbuatan saya telah membalas kedua orang tua saya? Membalas ibu saya ini? Maka kata Ibnu Umar, tidak sama sekali. Walaupun satu tarikan nafas saja, enggak bisa membalas mereka ya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Enggak bisa. Satu tarikan nafas ketika mereka melahirkan kamu. Nah, kenapa? Karena memang ketika mereka melahirkan itu taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya jasa mereka. Maka jangan sampai cuma karena mengenal sunnah jadinya malah jauh. Ada orang-orang yang kenal sunnah tadi, mengenal ajaran Rasulullah SAW terlalu ekstrim, sampai pulang ke rumah ini foto gak boleh, dihancurkan fotonya, TV gak boleh, TV-nya ditempar. Ya gak demikian, itu sikap yang tidak hikmah ya. Fadhafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, semakin baiklah ketika mengenal sunnah ini kepada orang tua, ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah, jangan banyak membantah. Prakteknya demikian. Prakteknya banyak berhasil itu adalah ketika seorang anak yang mengenal sunnah itu tidak terlalu banyak membantah. Minimal berhasilnya itu, ya mungkin orang tuanya enggak mengenal dakwah atau kenal dikit-dikit, minimal sekalinya mereka tidak menentang. Nah, tidak menentang, ya terserah. Itu minimalnya ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka cukup panjang dijelaskan supaya dia bersabar dan mendekat kepada orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, dan sempat kita ceritakan bagaimana beratnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in itu lebih berat daripada kita yang dikatakan sesat, dimusuhi, dibenci oleh kedua orang tua. Para sahabat sampai enggak dikasih apa-apa oleh orang tuanya. Sahabat yang tadinya anak kesayangan menjadi anak yang tidak lagi diberi makanan dan juga minuman. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ini diperhatikan. Perhatikan untuk orang-orang yang baru mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia jangan terlalu banyak membantah, tetapi orang yang baru mengenal sunnah ajaran Rasulullah ketika banyak orang yang menentang adalah banyak belajar. Belajar juga jangan banyak membantah. Apalagi kalau memiliki orang tua yang kan orang tua lain-lain. Ada orang tua yang enak, basing lah terserah kamu, ada yang enggak setuju, ngajar ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bahkan memusuhi sampai mengancam untuk mengusir ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini Allah alam apakah termasuk sunnatullah? Sepertinya demikian. Mesti orang-orang yang mau berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW akan menghadapi banyak tantangan, rintangan, terkhusus di zaman sekarang ini. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bada al-islamu ghariban wa yasayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Asingnya maknanya apa? Tidak diterima. Tidak diterima. Dianggap aneh. Dianggap tidak sesuai dengan masyarakatnya. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan akan kembali asing sebagaimana mulanya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sayati. Rasulullah SAW juga menyatakan, saya ala nasi zamanun. Naam, al-qabidu ala sunnah, kal-qabid ala jamrah. Begitu juga Rasulullah SAW menyatakan, akan datang masanya, akan tiba waktunya, kata Rasulullah SAW, waktu, zaman, di mana orang yang berpegang dengan sunnah itu, seperti memegang bara api. Ya berat, panas ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Allah alam kita nih, apakah sudah saya kayak memegang bara api? Ada yang sudah merasa berpegang dengan sunnah itu kayak memegang bara api? Kalau yang sudah berarti alangkah beratnya ujian dia ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ana perasaan enggak sampai demikian, enggak sampai bukan berapi. Biasa saja ya kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan banyak membantah ketika di ceramahi, mungkin ketika kita bukan orang yang pintar ngomong ya. Beda ataupun bukan orang yang pintar hujah, bukan pintar ngomong. Nah, ya tinggal diam saja, tapi apa? Juga jangan berhenti menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu panjang ya, fana fidin rahimani wa rahimakumullah, kalau mau menceritakan permasalahan rintangan-rintangan di dalam awal-awal mengenal dakwah ini, karena banyak kejadian-kejadian yang mirip ya, fana fidin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus apa? Ketika mengenal sunnah, tantangan yang paling berat adalah dari siapa? Orang tua. Terkhusus ketika sang anak itu masih tinggal sama orang tua. Tambah lebih berat lagi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan kalau anaknya sudah menikah. Ya, alhamdulillah yang kemarin itu sudah menikah. Lebih enak insya Allah sudah menikah. Tidak selalu bersama orang tua, sudah pisah rumahnya. Yang berat lagi adalah ketika baru mau mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal serumah dengan orang tua dan orang tuanya sangat enggak senang, sangat benci dengan ajaran sunnah ini. Maka kalau demikian, ingatlah cerita-cerita ataupun contoh-contoh para salaf dalam menghadapi yang demikian. Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, Talha bin Ubaidillah, nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga selalu dia semangat mendakwahi ibunya, tapi ibunya enggak menerima. Bahkan Abu Hurairah mendakwahi ibunya, ibunya malah menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecewa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi apa? Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya beliau mendoakan ibunya. Akhirnya pulang Abu Hurairah dalam keadaan ibunya di dalam, terdengar suara apa, gemericik air. Ternyata ibunya mengatakan, jangan masuk dulu wahai Abu Hurairah. Ternyata ibunya sedang mandi, kemudian keluar dia masuk ke dalam Islam, bersyahadat, naam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Naam, artinya apa? Tunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik, jangan terlalu banyak membantah ya seperlunya, jangan sampai ya masing-masing orang tahu karakter orang tuanya masing-masing. Ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, dan yang paling penting banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala supaya kedua orang tua diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, cukup, waktunya sudah habis. Insyaallah tentang berbakti kepada orang tua insyaallah disampaikan dalam khutbatul Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka. Thank you.